إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم سسمون المسيح جلوك النبي عيسى عليه السلام ابن مريم أدرى رسول الله وكلمته dan dia adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh dari miliknya. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasulnya. Yani jangan gulu berlebih-lebihan terhadap Al-Masih sampai mengatakannya sebagai anak Tuhan, anak Allah, atau jelmaan Allah, atau satu tapi tiga hakikatnya. Tiga itu hakikatnya satu, kata mereka, yang belum pernah bisa dijelaskan oleh pendeta manapun. Maknanya apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Allah, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Sesungguhnya Isa al-Masih, anak Maryam, adalah utusan Allah, Rasul, yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Yang Allah ucapkan kalimat kun kepada perut Maryam, maka Maryam mengandung seorang anak tanpa disentuh laki-laki manapun. Waruhun minhu, dan Isa adalah ruh milik Allah. Artinya bukan dari zat Allah, bukan dari ruh Allah, tetapi dari ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seluruh manusia diciptakan dari ruh yang Allah ciptakan. Itu makna minhu ay min khalqihi, minhu ay min milkihi, yang dimiliki, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mamlukun marbub, maka Isa dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dalam keadaan dia adalah abdan lillah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasulnya. Yani berimanlah terhadap rasul-rasulnya, termasuk Isa ibni Maryam, dengan keimanan yang benar, mengimani beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Intahu khairan lakum, berhentilah. Disuruh oleh Allah untuk berhenti dari kekufuran. Allah perintahkan intahu khairan lakum, berhentilah kalian berbicara bahwa Isa anak Allah. Berhentilah kalian berbicara bahwa Isa adalah jelmaan Allah, wujud Allah dalam bentuk manusia. Allah itu adalah lahutiyah, sedangkan Isa adalah nasutiyah. Ini bentuk ilahnya, ini bentuk manusianya, padahal satu. Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah ilah yang satu. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah, tidak mungkin Allah punya anak. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai tempat kita bergantung kepadanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelasnya ayat ini, sehingga Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah tidak banyak membahas. Beliau mensyarah dengan ringkas saja. Yanha ta'ala ahlal kitab 'anil ghuluwi fid din. Allah melarang ahlul kitab untuk bersikap ekstrim melampaui batas terhadap agama. Mana ghulu adalah huwa mujawazatul haddi wal qadril masyru'. Makna ghulu adalah melampaui al-had, melampaui batas. Wal qadril masyru' dan melewati kadar yang disyariatkan. Disuruh mengimani kalau dia sebagai rasul, mengimani dia sebagai anak Tuhan. Itu berlebih. Dari qadril masyru' ila ma laysa bimasyru'. Jangan kebablasan sampai keluar dari apa yang disyariatkan. Wadhalika kaqaulin nasara, yaitu seperti ucapan Nasrani dalam gulunya mereka terhadap Isa alaihi salam. Warafa'ahu an maqamin nubuwah, dan mereka mengangkat Isa lebih dari kedudukan kenabian, lebih dari kedudukan risalah kerasulan. Ila maqamir rububiyah, sampai ke kedudukan ketuhanan. Alladhi la yaliqu bihi, alladhi la yaliqu bighairillah, yang sesungguhnya tidak pantas kedudukan itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama أن التقصير والتفريط من المنهيات، sebagaimana at-taqsir berkurang-kurangan itu dilarang, wat-tafriit tidak melaksanakan perintah, melalaikan, itu minal manhiyat dilarang, begitupun sebaliknya berlebih-lebihan dilarang. Wa kadzalikal ghulu, falghulu kadzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, diperintahkan dengan perintah disia-siakan, diperintahkan dengan perintah kedua tidak dilaksanakan, perintah ketiga tidak dilaksanakan, perintah keempat diabaikan, perintah kelima tidak dipedulikan. Ada tafriq. Baik. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan semuanya, tetapi ditambah dengan apa yang tidak diperintahkan. Fahada ifrat. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, sebagaimana berkurang-kurangan, melalaikan, mengabaikan perintah Allah adalah minal manhiyat, termasuk yang dilarang. Wa kadzalikal ghulu, demikian pula ghulu, berlebih-lebihan juga dilarang. Kalau diperintahkan lima, ya lima. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Kurang tidak boleh, lebih juga tidak boleh. Ikhwan fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kurang dikatakan tafriid, kalau lebih dikatakan ifrat. Kalau kurang dikatakan taksir, kalau lebih dikatakan ghulu, kebablasan, berlebihan, ekstrim. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Oleh karena itu Allah berkata, jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Wahadal kalam yatadammanu thalasata asya. Ucapan ini mengandung tiga perkara. Amraini manhiyun anhuma wa huma qawlul kadhib 'ala Allah wal qawlu bila 'ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syar'ihi wa rusulihi wa thalith ma'murun bihi wa huwa qawlul haqqi fi hadzal umur. Ucapan ini, kata Syekh Sa'd rahimahullah, ada tiga masalah, terkandung tiga perkara. Dua dilarang, yang satu diperintahkan. Yang dilarang adalah, pertama, berdusta atas nama Allah SWT. Yang kedua yang dilarang, berbicara tanpa ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, syariatnya, rasulnya. Taqulu ala Allah, yang namanya berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam. Yang pertama, orang yang berbicara tanpa ilmu, bila ilmin. Yang kedua, bicara dengan sengaja-sengaja berdusta. Kadzibun 'ala Allah, berdusta atas Allah. Yang ketiga, berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Al-haq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat tadi, wala taqulu ala Allah illa al-haq. Jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan hak. Jangan dengan kidzib. Jangan dengan tanpa ilmu. Mereka-reka menebak-nebak. Bidzunun wa tawakku'at. Dengan prasangka-prasangka. Mungkin begini, mungkin begini. Tidak. Berbicara sama Allah harus dengan hak. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kalau yang sengaja-sengaja berdusta atas nama Allah, berarti kafir mu'anid. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna huwa min 'indillah. Menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Dusta, terang-terangan. Tetapi yang lebih banyak adalah yang bila ilmin. Yang bila ilmin, seperti Nasrani yang menyatakan Isa yang suci lahir dari seorang wanita yang suci. Tanpa bapak. Siapa bapaknya? Kami kenal. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Maryam yang sangat menjaga kehormatannya. Tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Isa adalah orang mulia. Kami kenal kesuciannya. Berarti anak yang suci lahir dari ibu yang suci, bapaknya berarti yang maha suci. Na'udzubillah. Qaulun 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Yahudi menulis sengaja-sengaja ayat-ayat yang mereka inginkan, kemudian berkata huwa min indillah. Wa ma huwa min indillah, kata Allah, padahal itu bukan dari Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Nasrani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sedangkan kalian kaum muslimin berbicara atas nama Allah dengan kebenaran, dengan apa adanya yang Allah katakan dan apa adanya yang Rasulullah katakan, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan itu yang diperintahkan, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, jangan gulu, jangan ekstrem. ekstrim. Jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Dan jangan berbicara tentang Allah kecuali hak. Wahai Nasrani, jangan ghulu terhadap Isa alaihi salam. Jangan berbicara tentang Isa tanpa ilmu. Wahai Yahudi, jangan kalian berbicara tentang Isa tanpa ilmu, menyatakan Isa sebagai anak zina, menuduh Maryam berzina, menuduh Isa anak yang hina. Astagfirullah, astagfirullah. Ini ekstrim, ini juga ekstrim. Ini ekstrim ke kanan, ini ekstrim ke kiri. Ini berlebih-lebihan, Yahudi berkurang-kurangan. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Walamma kanat hadhihi qa'idatun 'ammah. Dan ketika perkara ini merupakan kaidah yang menyeluruh, qa'idatun 'ammatun kulliyah. Wa kana as-siyaqu fi sya'ni 'Isa. Dan pembicaraannya tentang Isa alaihi salam nassa ala qaulil haqqi fihi, maka Allah pun menyebutkan apa qaulul haqq dalam masalah ini. Karena konteks pembicaraannya tentang Isa alaihi salam, maka Allah menyebutkan yang hak yang mana. Karena yang ekstrim ke kanan sudah disebutkan tadi, Nasara, Ghala, atau Ghalau, Nasrani berlebihan terhadap Isa, Yahudi, Farratafi, Evi Isa, Yahudi. Famada qawlul haq, wala taqul ala Allahi illa al-haq, wa qawlul haq, anna Isa Rasulullah wa kalimatuhu. Alqaha ila Maryam wa ruh. Minhu. Allah sebutkan yang hak yang mana. Nassa ala qawlil haqqi fihi al-mukhalif li tariqatil yahudiyah wan nasraniyah, yang menyelisihi jalannya Yahudi dan jalannya Nasrani. Faqala, maka Allah berfirman, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa ibn Maryam yang benar adalah dia Rasulullah, utusan Allah. Ghayatul Masih alaihi salam wa muntaha ma yasilu ilaihi min maratibil kamal a'la halah takunu lil makhluqin wa hiya darajatur risalah. Setinggi-tinggi Al-Masih Isa bin Maryam, kedudukan yang paling tinggi dari seorang manusia, maratibil kamal, kedudukan, tingkatan, kesempurnaan yang paling tinggi dari keadaan makhluk adalah kerasulan. Kurang apa? Kurang apa? Isa oleh kaum muslimin diangkat setinggi-tingginya rasul, utusan Allah. Ini tinggi sekali. Bahkan dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, a'la maratibil kamal, setinggi-tinggi derajat kesempurnaan makhluk manusia adalah kerasulan. Sudah, itu sudah batas paling tinggi. Jangan berlebihan, jangan kebablasan. Kalau di atas itu sudah ketuhanan. Dan ketuhanan tidak layak bagi manusia. Ketuhanan tidak layak bagi seorang hamba. Ketuhanan bukan lagi pujian, tetapi tandingan. Menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian, wahai Nasrani, akan menandingi Allah dengan engkau memuliakan Isa sebagai Tuhan juga? Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, ada Tuhan bapak, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan... Astagfirullah. Itu nik namanya, menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia, yang paling berkuasa, satu. Kalau lebih dari satu, berarti belum ujungnya, belum paling kuasa, belum maha kuasa, karena ada yang lain, Tuhan juga. Oh enggak, maksudnya Isa di bawahnya. Kalau Isa di bawahnya, berarti satu cuma yang maha kuasa, yaitu Allah. Berarti Isa dikuasai. Kalau dikuasai, bukan Tuhan. Pikirkan baik-baik. Yang namanya puncak tertinggi penguasa itu ya satu. Kalau dua, berarti dia tidak menguasai yang ini, yang ini tidak menguasai yang itu. Kalau dijawab oleh mereka, enggak. Ya, walaupun penguasa, tapi di bawahnya penguasa yang paling tinggi, yaitu berarti Nabi Isa dikuasai. Kalau dikuasai, bukan Tuhan. Iya, Pak, iya. Ikhwanu billah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sesungguhnya mudah dipahami oleh akal. Perkara yang sesungguhnya mudah dipahami oleh orang-orang yang normal, akalnya yang cerdas, tapi enggak bisa mereka pahami. Lima ada. Mengapa kira-kira? Karena di hatinya ada kesombongan. Di hatinya ada perasaan gengsi mau membenarkan agama Islam. Gengsi menyatakan kalau agama kami salah. Bukan Nabi Isa yang salah. Nabi Isa Rasulullah membawa kebenaran. Kalian yang salah memahami. Maka akulah kesalahan kalian. Kembalilah kepada Allah. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat pertama, yaitu ar-risalah, kerasulan. Wa hiya darajatur risalah allati hiya a'la darajat wa ajalla al-mathubat. Pertama, sifat Nabi Isa alaihi salam adalah kerasulan, dan itu setinggi-tinggi derajat dan semulia-mulia kedudukan. Yang kedua, annahu khuliqa bi kalimatihi wa kalimatuhu Al-Qaha ila Maryam. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Hanya saja ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Semua Allah ciptakan dengan kun. Allah ciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Dibentuk dengan tangan Allah secara langsung. Kemudian Allah katakan kun, jadilah. Jadilah Adam alaihi salam. Baik. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari rusuk Adam. Allah ciptakan istrinya Hawa. Allah katakan juga dengan kalimat kun, jadilah Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah anak cucu cicit canggah untuk siwur terus sampai kalian ini cucu-cucu Adam. Kita ini semua anak Adam alaihi salam. Baik. Tetapi karena kita tidak langsung diciptakan dari tanah, tidak, tapi dari proses adanya perkawinan ibu dan bapak, lahirlah kalian, lahirlah kita. Maka kita dikatakan dengan dilahirkan. Baik. Adapun Isa alaihi salam tanpa proses pernikahan, bahkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, tiba-tiba Maryam hamil. Kok bisa? Lupa kalian. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah Adam alaihi salam. Sebagaimana Hawa diciptakan dari Adam, berarti ada bapaknya, tetapi tidak ada ibunya. Allah hanya katakan kun, jadilah, maka jadilah Hawa. Demikian pula Isa dari seorang ibu tanpa bapak, Allah tinggal katakan kun jadilah, maka jadilah dia. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa seperti permisalan Adam alaihissalam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Isa, Adam diciptakan langsung dari tanah yang Allah bentuk dengan tangannya sendiri, itu keistimewaan Adam. Sedangkan manusia yang lainnya makan dari tanah dan yang ditumbuhkan oleh tanah, pohon, sayur, buah, biji-bijian, kemudian datang ternak makan biji-bijian tersebut, terus kamu makan, ujung-ujungnya kembalinya ke tanah semua. Termasuk Maryam alaihissalam. Kemudian Allah katakan kun, jadilah, jadilah bayi di perut Maryam. Apa sulitnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa dari ibu tanpa bapak? Apa sulitnya bagi Allah? Allah telah menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Allah telah menciptakan Hawa dari bapak tanpa ibu. Kenapa tidak bisa Allah ciptakan seorang Isa dari ibu tanpa bapak? Bisa. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan Allah jawab dalam ayatnya, sesungguhnya Isa adalah Rasulullah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya. Yang kedua, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ay bi kalimah takallamallahu biha fakana biha Isa. Dengan kalimat kun yang Allah ucapkan, maka jadilah Isa. Walam yakun tilkal kalimah wa innama kana biha wa laisa huwa kun walakin bikun kan. Saya ulangi, walaisa Isa huwa kun walakin bikun kan. Bukanlah Isa itu adalah kalimat, tetapi dengan kalimat itu jadilah Isa. Barakallahu fikum. Sebab di antara aliran-aliran Nasrani ada yang berkata bahwa dia kalimat Allah. Maka karena kalimat Allah punya sifat ketuhanan. Karena itu kalimatnya, ini bentuk kalimatnya adalah Isa. Salah. Falaysa Isa huwa kun. Bukanlah Isa itu adalah kun, tetapi bikun kana Isa. Tetapi dengan kun jadilah Isa. Kananya kana tamah, bukan kana naqisah. Sehingga terjemahannya jadilah Isa. Bikun kana Isa, jadilah Isa alaihi salam. Wa hadha min babi idhafati at-tasyrifi wat-takrim. Berarti idhafahnya, disandarkannya kalimat itu kepada Allah dari kemuliaan, dari pengistimewaan. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan kalimat Allah. Untuk mengingatkan bahwa ini barakallahu fikum tidak seperti umumnya kalian lahir dari seorang ibu dengan bapak. Ini enggak. Dari seorang ibu tanpa bapak, tapi karena kalimat Allah kun jadilah, maka jadilah. Sehingga dijuluki kalimatullah. Wa kadzalika ruh wa ruhun minhu. Ini yang ketiga, sifat Isa alaihi salam adalah ruhun minhu, ay minal arwah, ruh dari ruh-ruh allati khalaqaha, ruh dari ruh-ruh milik Allah yang Allah ciptakan. Wa kammalaha bi sifatil fadilah wal akhlaqil kamilah, yang Allah sempurnakan dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak yang sempurna. Allah utus rohnya Jibril alaihi salam, fanafakha fi farji Maryam alaihi salam. Maka Allah utus rohnya yaitu Jibril alaihi salam, kemudian meniupkan ke perut Maryam alaihissalam, fahamalat, maka hamillah Maryam biiznillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Fahamalat bi'Isa alaihissalam, maka Maryam pun mengandung Isa alaihissalam. Falamma bayyana haqiqata Isa alaihissalam, setelah dijelaskan hakikat Isa alaihissalam dengan tiga sifat tadi, amara ahlal kitab bil imani bihi wa bi rusulih, kemudian Allah perintahkan kembali kepada ahlul kitab untuk percaya, berimanlah dengan para rasulnya, aminu billahi wa rusulih, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasulnya sebagai rasul, beriman kepada rasulnya sebagai rasul, jangan sebagai Tuhan, jangan sebagai anak Tuhan. Wa nahahum an yaj'alullaha salisu thalathah ahadihim Isa, dan melarang mereka untuk menjadikan Allah sebagai yang ketiga dari yang tiga. Salah satunya adalah Isa. Yang kedua adalah Maryam. Salah satunya adalah Isa. Wasani Maryam. Sehingga mereka ketika beribadah menunjuk ke jidatnya, kemudian kedua pundaknya, satu, dua, tiga, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Intahu khairul lakum, berhentilah, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Fahadihi maqalatun nasara qabbahahumullah, ucapan tadi yang dijuluki dengan Trinitas, Trimurti, Tri apa lagi, tiga Tuhan, tiga. Itu adalah ucapan-ucapan kekufuran mereka, kaum Nasara, qabbahahumullah. Fa'amarahum an yantahu, maka Allah perintahkan mereka untuk berhenti. Wa akhbara anna dhalika khairun lahum, dan dikabarkan bahwa kalau mereka mau berhenti dari ucapan kafirnya itu akan lebih baik buat mereka. Li'annahu alladhi yata'ayyan annahu sabilun najah, karena jelaslah itu adalah jalan selamat. Wa ma siwahu, adapun selain itu, bahwa tariqul halak, adapun selain itu adalah jalan kebinasaan. Thumma nazzaha nafsahu 'anil syarik wal walad, kemudian Allah sucikan dirinya dari sekutu dan dari anak. Maha suci Allah dari memiliki sekutu, maha suci Allah dari memiliki anak. Faqala innamallah ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah tidak mungkin memiliki anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Ketika mereka berkata Allah yang Maha Rahman memiliki anak, hampir pecah langit, hampir terbelah bumi, hampir runtuh gunung-gunung. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sekali ucapan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kufur azim, kekafiran yang sangat mengerikan. Itu menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. Huwal munfarid bil uluhiyah, Allah adalah yang maha sendiri dalam ketuhanannya. La tanbagil ibadah illa lahu, tidak layak diibadahi kecuali dia. Subhanahu, maha suci Allah. Tanazzaha wa taqaddasa, maha suci Allah. An yakuna lahu walad, untuk dikatakan memiliki anak. Li'anna lahu ma fis samawati wa ma fil ard, karena semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di seluruh alam, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Falkul mamlukun, maka semuanya mamluk, dimiliki oleh Allah. Kalau dimiliki berarti bukan Tuhan tetapi hamba. Kalau dimiliki berarti merbub, dia dikuasai, dia bukan Tuhan. Semuanya milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Muftaqiruna ilaihi, dan semua yang di langit dan yang di bumi berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhajat kepada Allah jelas bukan Tuhan, dan tidak mungkin ada Tuhan berhajat kepada yang lain. Famuhal an yakuna lahu syarikun minhum awwalan, maka tidak mungkin kalau Allah memiliki sekutu, tuhan-tuhan lain yang setanding, atau memiliki anak. Walamma akhbara annahu al-malikul lil'alamil 'ulwi was-sufli, dan ketika Allah mengkhabarkan bahwa dirinya memiliki seluruh alam yang di atas dan alam yang di bawah, akhbara, Allah khabarkan, anahu qa'imun bimasalihihim ad-dunyawiyah, bahwa dirinya tegak mengatur seluruh maslahat-maslahat dunia dan maslahat-maslahat akhirat. Wa hafidhuha, dan Allah pula yang menjaganya. Wa mujazihim 'alaiha, dan juga yang membalas mereka subhanahu wa ta'ala. Tahi bi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.